السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله الذي لا يخيب راجيه ولا يرد داعيه، والصلاة والسلام على أشراف الأنبياء آخر المرسلين إمام المتقين نبي الله وحبيب الله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين المجاهدين الطاهرين والذين اتبعوهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، صحابة مسلم dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala، sore hari pada pertemuan sore hari ini kita akan kembali membahas kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Kita masih berbicara tentang uqubat adz-dzunub wal ma'asi, akibat dosa dan maksiat. Pada pertemuan yang lalu kita masuk kepada poin yang ke-48, bahwa al-ma'asi wadh-dhunub takhunu sahibaha 'inda al-hajah. Dosa dan maksiat itu menyebabkan seseorang itu dikhianati oleh dirinya sendiri, dikhianati oleh potensi yang ada dalam dirinya sendiri ketika seseorang itu membutuhkannya. Dan pada bagian-bagian akhir pembahasan kita membaca di bagian akhir dari poin tadi malam, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah membahas tentang halatul ikhtidar, kondisi-kondisi yang dialami orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, di mana mereka dikhianati oleh amal perbuatannya sendiri, dikhianati oleh segala kemampuan yang mereka miliki, keadaan yang mereka alami, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan saat terbaik untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, penutup terbaik dalam kehidupan umat manusia yang kita kenal dengan sebutan husnul khatimah. Banyak di antara mereka yang kemudian terjebak oleh kebiasaan yang mereka sering lakukan. Mereka mungkin beribadah, mereka sholat, mereka melakukan berbagai macam ibadah, menjalankan puasa di bulan Ramadan, tetapi ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang menjadi kebiasaan utama mereka, yang paling mendominasi jiwa mereka. Itulah yang akhirnya memberatkan mereka untuk sampai kepada afdalul ahwal, kondisi terbaik ketika seseorang sedang menghadapi sakaratul maut, yaitu husnul khatimah. Ya, ada yang pedagang yang justru ketika sedang sakaratul maut malah sibuk seolah-olah menghitung dagangannya. Berbagai macam kondisi. Ada seorang ahli syair yang senang mendengar kisah-kisah percintaan masa lalu. Ini menjadi agenda favorit dalam keseharian setiap hari, ya, sepanjang hidupnya. Sehingga ketika dia menghadapi ihtidhar atau sakaratul maut, itulah yang tergambar di dalam dirinya. Meskipun orang-orang di sekitarnya berusaha mengajak dia, mentalkin dia untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Beliau mengatakan, wa subhanallah, maha suci Allah, kam syahadan nasu min hadha ibaran. Ya, berapa banyak pelajaran yang dapat dipetik oleh kita sebagai umat manusia dari ahwalul ihtidar atau halatul ihtidar, kondisi-kondisi di mana orang-orang menghadapi sakaratul maut. Ya, saya yakin sebagian di antara kita, kebanyakan kita, mungkin rata-rata di antara kita pernah mengalami duduk di samping orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Mungkin saudara kita, siapapun mereka, tetangga kita atau orang yang kita hormati, kita berkesempatan untuk duduk di sisinya saat menghadapi sakaratul maut. Macam-macam kondisi yang dialami oleh mereka. Semua itu mengandung pelajaran-pelajaran bagi kita yang masih hidup, ya. Agar kita mengisi kehidupan ini dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau perlu itu adalah merupakan sarair, ya. Itu merupakan ibadah-ibadah rahasia kita. Ya, ibadah-ibadah pribadi kita. Ya. atau para ulama menyebutkan, menyebut juga dengan istilah al-khiba'u, al-khiba'u, al-khiba'u, al-khiba'u as-salih atau al-khabi'u as-salihah. Amalan-amalan baik yang hanya diketahui oleh Allah, kemudian kita saja, tidak ada orang lain yang tahu. Diperbanyak ini, sehingga itu menjadi simpanan kita untuk menjadi penyelamat di antara kita dengan izin Allah pada saat kita menghadapi ihtidhar. Walladhi yakhfa 'alayhi min ahwalil muhtarin a'la wa a'zam. Sementara kondisi yang disaksikan manusia ketika melihat orang yang sakaratul maut, lalu melihat hal-hal yang tidak nyaman, tidak baik, tidak bagus, itu hanya sebagian kecil di antara kondisi sesungguhnya. Karena kebanyakan dari kondisi itu adalah kondisi ghaibah, ya, sesuatu yang tidak tampak oleh kita. Hanya diketahui oleh orang-orang yang sedang mengalami sakaratul maut, dan itu jauh lebih banyak. Kalau ketika kita melihat ada orang yang begitu tersiksa saat menghadapi sakaratul maut, dan itu tanda misalnya bahwasanya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka yang dihadapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih berat daripada itu. Jauh yang lebih berat dari yang kita pandang di hadapan mata kita. Ya. Karena ada qara'in. Ada tanda-tanda dari orang yang su'ul khatimah. Jadi orang yang mengalami su'ul khatimah itu tidak bisa ditandai hanya dengan sulitnya seseorang untuk menghadapi kematian. Ya. Karena ini sama sekali bukan merupakan tanda dari su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu menunjukkan sesuatu yang jelek yang terjadi, ya, ketika orang sedang menghadapi sakaratul maut. Sesuatu yang jelek, ya, yang berbau maksiat, berbau tidak bagus untuk dilihat. Tapi sekadar orang itu merasakan susah dan sulit, itu bukan tanda. Ya, bukan tanda dari su'ul khatimah. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah, la ahsibu ayyahuna ala ahadikumul maut ba'da ma ra'aitu mautan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan, ya, tidak akan berprasangka lagi, ya, tidak akan mengira lagi akan ada maut, suasana mati yang begitu baik di antara kamu, ya, begitu indah di antara kamu setelah aku melihat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini para ulama menjelaskan, ya, bahwasanya memang bagi Rasulullah beliau diberikan sakaratul maut yang sedikit diberatkan daripada yang biasa diberikan kepada orang-orang yang beriman. Itu sebagai ujian terakhir bagi Rasulullah SAW untuk mengangkat harkat beliau. Ya, makanya Fatimah sendiri sampai menangis melihat kondisi Nabi. Kemudian dia berkata, ya abati ma akrabak, alangkah tersiksanya engkau wahai ayahku. Kemudian Rasulullah menjawab, ya Fatimah la karba li abi ka ba'da al-yawm. Tidak ada lagi kesulitan bagi ayahandamu ini setelah hari ini. Jadi kondisi seseorang itu kelihatan kesulitan menghadapi kematian itu tidak selalu menunjukkan su'ul khatimah. Tapi yang merupakan tanda-tanda, kita juga tidak memastikan semua kepastian di tangan Allah, tapi tanda-tanda daripada su'ul khatimah itu adalah qara'in su', adanya pendamping-pendamping, pengiring-pengiring kebaikan yang bernilai jelek, ya. Orang ucapkan kata-kata kotor misalnya, disuruh mengucapkan la ilaha illallah malah dia balik mengucapkan hal-hal lain, ya, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Apa hal-hal seperti itu? Ya, wallahul muwaffiq. Kemudian beliau mengatakan, fa idza kana al-'abdu fi halati huduri dhihni wa quwwati. Sekarang sebagai komparasi, kata beliau, perbandingan. Ketika seseorang itu pikirannya masih kuat, energi, ya, energinya masih hebat. Wa kamali idrakihi, pemahamannya masih utuh. Qad tamakkana minhu syaitan. Ternyata setan masih bisa menggoda juga. Ini dalam kondisi kita hidup, ya. Wasta'malahu fi ma yuridhu min ma'asilah, lalu menggiring seseorang, orang yang pikirannya masih cerdas, badannya masih kuat, segalanya masih lengkap, ya, kemudian masih bisa digoda setan dan digiring untuk melaksanakan perbuatan maksiat. Wa qad aghfala qalbahu an dzikrillah, dibuat hatinya itu lalai untuk berzikir kepada Allah. Wa attala lisanahu an dzikri, lidahnya itu dibuat berat untuk mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, ya. Sekali lagi sebagai sebuah pengetahuan, ya, itu sudah melekat di hatinya, gitu loh. Kalau dia mencontohkan mungkin bisa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, ini akan saya ucapkan seharian penuh pada hari ini. Tapi ternyata dia hanya bisa mengucapkan beberapa kali kemudian dia lupa sepanjang hari. Ya, itu yang disebut setan telah membuat dia lupa, lalai, telah membuat dia berat untuk mengucapkan zikir kepada Allah. Wa jawarihahu an ta'atih, ya, anggota tubuhnya sulit untuk diajak melakukan ibadah. Nah, kalau orang dalam kondisi sehat dengan pikiran utuh, ya, dengan segala kelengkapan dia sebagai manusia itu masih dalam kondisi optimal, masih bisa digoda setan. Yang pintar dibuat kayak bodoh gitu ya. Ya. Yang kuat dibuat seolah-olah lemah. Maka dikatakan di sini, فَكَيْفَ ظَنُّ بِهِ عِنْدَ سُقُوتِ قُوَاهُ. Bagaimana lagi ketika kondisi orang tersebut di saat segala kekuatannya telah lenyap, وَاشْتِغَالِ قَلْبِهِ وَنَفْسِهِ بِمَا هُوَ فِيهِ مِنْ عَلَمِ النَّزَعِ. Sementara seluruh konsentrasinya, konsentrasi hati batinnya, itu sedang kesulitan menghadapi sakaratul maut. Ini komparasi, perbandingannya. Jadi orang yang dalam kondisi sehat, seolah-olah kalau diapain pun dia bisa ngelawan. Ya, kalau cerita tentang setan, bahaya setan, itu sudah sering dia dengar. Hadis-hadis tentang itu sudah sering dia dengar. Penjelasan para ulama sudah sering dia dengar. Tapi ternyata dia masih bisa digoda setan, disimpangkan oleh setan. Maka bagaimana kalau orang seperti ini dalam keadaan sakaratul maut, di mana tubuhnya lemah, konsentrasinya itu sedang menghadapi, sulitnya menghadapi sakaratul maut. Waqad jama'a syaitanu lahu kulla quwwatihi wa himmatihi. Maka pada saat itu setan mampu mengumpulkan seluruh energi, seluruh ambisinya. Wa hasadahu alaihi bi jami'i ma yaqdiru alaihi. Setan mengumpulkan semua yang dia punya untuk bisa menggoda orang ini. Liyana laminhu fursatahu, agar kesempatan terbaik setan itu bisa dimanfaatkan untuk menyesatkan orang ini sesesat-sesatnya. Fa inna dzalika akhirul amal, karena ini adalah amalan terakhir si hamba. Sementara ada banyak hadis yang menyebutkan innamal a'malu bil khawatim. Yang akan dinilai dari diri seorang hamba itu adalah amalan di akhir hidupnya. Ada orang yang mungkin bisa digoda setan, digoda terus, tapi dia sebenarnya menyembunyikan kebaikan yang luar biasa dalam hatinya. Dia selalu kalah sama setan. Tapi di akhir hidupnya Allah menyelamatkan dia. Sehingga akhirnya dia mengucapkan kalimat tauhid, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini sebagaimana yang digambarkan dalam banyak hadis. Ya innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar fima yabuli nas, fi riwayah fima yabuli nas. Seseorang itu kadang-kadang mengamalkan amalan ahli neraka dalam kesehariannya. Dalam satu hadis digambarkan, dalam pandangan manusia ini orang pasti masuk neraka. Hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira, sampai jarak antara dia dengan kematian itu, dengan neraka itu, kira-kira tinggal satu jengkal lagi. Fayasbiqu alaihi alkitab, dia didahului oleh takdir. Fayakmala bi'amali ahli aljannah, lalu dia mengamalkan amalan ahli surga di akhir hidupnya saja. Fayadkhulaha, lalu dia masuk ke dalam surga. Jadi setan tidak mau ini terjadi. Dulu dia berhasil menggoda ini, maka pada saat sakaratul maut, ini orang lagi lemah-lemahnya nih. Maka saat ini adalah amalan terakhir seorang hamba, jangan sampai aku gagal. Fa'aqwa ma yakunu 'alaihi syaitan hu dzalikal waqt. Pada saat itulah setan berada dalam puncak kekuatannya untuk menggoda manusia. Illa man rahima rabbuh, kecuali orang yang dilimpahi rahmat oleh Allah yang kita sebutkan tadi. Yang sudah duduk banyak berbuat maksiat, tapi karena dia dinaungi oleh rahmat, gagal setan memanfaatkan momentum terakhir, ya, menangis dia, ya, menjerit dia kesakitan karena melihat orang ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi selain daripada itu, ya, kondisi ini adalah kondisi terbaik setan. Wa da'afu ma yakunu huwa fi tilkal hal. Sementara bagi seorang hamba itu kondisi paling lemah. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita enggak bisa berbuat apa-apa. Ya, maka mengerikan sekali, ya, kondisi sahabat-sahabat muslim yang meninggal dunia di tempat-tempat, di rumah sakit atau dimanapun, yang kemudian disusupi oleh orang-orang yang berusaha memurtadkan kaum muslimin yang sedang mau meninggal dunia. Ya, itu luar biasa beratnya. Ya, kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, seorang tidak akan mampu menahannya. Karena sudah bergabung antara setan manusia dengan setan dari kalangan jin. Setan dari kalangan jin mencoba dia untuk su'ul khatimah, dari manusia membantu dia untuk murtad. Bayangin. Sangat berat sekali. Makanya jangan sampai kita menempatkan siapapun di antara saudara-saudara kita sebisa mungkin di posisi-posisi seperti itu pada saat dia sedang kesulitan. Ya, oleh sebab itu kita lebih mendahulukan, ya, kaum muslimin itu dirawat oleh orang-orang Islam, ya, di tempat di mana di situ ada orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala pada saat dia sedang menghadapi sakit yang berat di akhir-akhir hidupnya. Itu diupayakan sebisa mungkin, ya. Upaya kita untuk menyelamatkan semuanya kembali kepada Allah, tapi upaya kita sebagai manusia untuk menyelamatkan saudara-saudara kita dari kekufuran dan kemurtadan. Faman tura yaslamu ala dzalik, siapa kira-kira yang mampu selamat dalam kondisi semacam itu kalau bukan dengan rahmat Allah. Ada firman Allah ya, surat Ibrahim ayat 27 yang menggambarkan bahwa kekuatan semua itu dari Allah ya. Ketika Allah tidak memberikan kekuatan itu kepada kita, kita enggak akan selamat. Allah berfirman, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit." Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman itu dengan qaulun tsabit. Qaulun tsabit artinya ucapan yang kokoh. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan orang-orang yang beriman itu dengan qaulun tsabit. Ya, dengan ucapan yang kokoh ya. Para ulama ahli tafsir menjelaskan annal murad bil qawli tsabit huwa qawlu la ilaha illallah. Yang dimaksudkan dengan qaulun tsabit di sini, ucapan yang kokoh, adalah ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Di dunia ada dua tempat. Pada saat kita hidup di alam fana dan pada saat kita hidup di alam kubur. Alam kubur ini masih dunia. Karena belum terjadi kiamat. Jadi masih alam dunia. Di dua alam dunia ini yang akan menyelamatkan manusia adalah kalimat tauhid. Ketika manusia hidup ya. Manusia hidup kemudian berpegang pada kalimat tauhid ini sebagai jalan hidup yang dia pertahankan ya. Kalimat tauhid dengan segala rukun dan syarat-syaratnya, dengan menghindari nawaqiruha, dengan menghindari hal-hal yang bisa membatalkan kalimat tauhid tadi, maka seseorang itu akan dilindungi oleh Allah. Karena al-qaulu tsabit ini adalah senjata utama orang yang beriman. Makanya dakwah ahlus sunnah wal jamaah, bahkan dakwah al-anbiya wal mursalin, dakwah seluruh para nabi, dakwah ahlus sunnah wal jamaah, yaitu jamaah para sahabat ya, rasul dan jamaah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, semua dakwah mereka menitik beratkan pada penyelamatan tauhid ini ya. Ini yang tidak boleh sedikit pun diutak-atik. Karena ini akan menyelamatkan seseorang untuk masuk neraka selama-lamanya. Ketika ada kalimat tauhid dan ketika seseorang itu memelihara tauhidnya, tidak terjebak dalam kemusyrikan, kekafiran atau kemunafikan yang mengeluarkan dirinya dari Islam, maka betapapun banyak dosa dan betapapun seorang itu mungkin disiksa dalam neraka, dia tidak akan selama-lamanya di dalamnya. Ya, jadi makanya itu dakwah tauhid. Walaqad uhiya ilaik, telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, kepada orang-orang sebelum kamu, la in asyrakta, seandainya kamu berbuat kemusyrikan, la yahbatanna amaluk, amal perbuatan kamu akan dipupuskan, dihilangkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kita kepada persoalan, Allah menguatkan manusia dengan al-qaul tsabit, itu la ilaha illallah. Dan itu akan menjadi bukti ya, bahwa Allah menginginkan kebaikan pada dirinya ketika pada saat dia sakratul maut, dia mampu mengucapkan kalimat itu. Berarti kalimat itu berhasil dia pertahankan sampai akhir hidupnya. Nah, ketika seseorang itu berada di alam kubur, maka yang dimaksud dengan al-qaul tsabit menurut para ulama adalah ketika seseorang mampu menjawab seluruh pertanyaan yang berbasis tauhid ya, berbasis tauhid. Man rabbuka, siapa rob kamu ya, man nabiyuka, siapa nabimu, nah dinuk, apa agamamu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang basicnya adalah tauhid. Ketika dia mampu mempertahankan tauhid sampai akhir hayatnya, maka di dalam kubur pun dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan as-sabat. As-sabat, jadi as-sabat inda su'al munkar wan nakir. Seseorang itu mampu memelihara keteguhan dirinya pada kalimat la ilaha illallah ketika ditanya oleh munkar dan nakir. Makanya salah satu di antara doa kita bagi orang-orang yang sudah dikubur nih, kalau kita sudah nguburin orang, Nabi memerintahkan kepada para sahabat pada waktu itu, istaghfiru li akhikum, mintalah ampunan untuk saudara kamu ini, was'alu lahut tasbit fa innahul an yus'al. Doakan agar orang atau sahabat kalian, saudara kalian ini betul-betul diberikan keteguhan pada kalimat la ilaha illallah, karena dia sekarang sedang ditanya. Nah, jadi kalau kita menguburkan siapapun di antara saudara kita, sahabat muslim kita, sahabat muslimah kita, ya, ketika dimasukkan ke lubang kubur, mintakan ampunan dan doakan agar dia mendapatkan keteguhan. Apakah hal ini perlu? Iya. Ini adalah sunnatul mustafa, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kewajiban kita adalah untuk menegakkan sunnah Rasulullah SAW, ya, sunnah Nabi, ya. Saya selalu ingin menegaskan, ya, bahwa sunnah Nabi itu artinya ajaran Nabi. Jadi jangan ketukar istilah, ya, antara sunnah Nabi sebagai ajaran Nabi dengan sunnah yang artinya masnun menurut istilah ulama ahli fikih, gitu loh. Jangan dua kalimat ini, dua kata ini dicampur adukkan maknanya, duanya beda. Kalau sunnah Nabi itu artinya ajaran Rasulullah. Alaikum bisunnati, hendaknya kamu berpegang teguh kepada sunnahku. Maksudnya ajaran Nabi, bukan berpegang teguh pada amalan-amalan yang disunnahkan, bukan. Karena sunnah yang pengertian ahli fikih ini, itu pengertian hanya dalam ilmu fikih saja. Hanya dalam ilmu fikih itu, ya. Bahwa setiap perbuatan yusabu ala fa'iqihi, fa'ala fa'ilihi, maaf, yusabu ala fa'ilihi wala yu'aqabu ala tarikihi. Orang yang meninggalkan perbuatan itu enggak berdosa, tapi ngamalkan dapat pahala, itu artinya sunnah, ya. Kalau kita menyebutnya masnun sebenarnya, bukan sunnah, tapi masnun. Kata lain dari masnun adalah mustahab. Itu artinya disunnahkan. Jadi kalau saya berbicara tentang sunnah, sunnah Nabi, maka yang dimaksud ajaran Nabi, ya, bukan sesuatu yang hukumnya sunnah, mustahab seperti pengertian ahli fikih. Ya, karena kita akan menggunakan sesuai dengan tempatnya. Ya, pada saat kita sedang berbicara tentang fikih, hukumnya apa ini? Ini hukumnya sunnah, mustahab, bukan wajib. Nah, itu baru kita gunakan istilah tadi. Tapi kalau kita katakan mari kita berpegang pada sunnah Nabi, artinya ajaran Nabi. Kalau saya katakan ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya ini ajaran Nabi. Ya, di ajaran Nabi itu ada yang wajib, ada yang disunnahkan. Tidak semuanya disunnahkan dan tidak semuanya wajib. Kita kembali kepada persoalan, ini adalah sunnah Nabi. Apa? Mendoakan orang yang baru dikubur, kemudian memohon agar dia mendapatkan keteguhan. Dan kemudian kita harus ingat, ya, sabda Nabi SAW, Rasulullah bersabda di dalam hadis, ini harus selalu kita ingat, Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Seseorang akan diberikan kemudahan, akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia senang menolong sahabatnya. Nah, kalau kita banyak doain sesama orang beriman, rabbighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat, ini kan doa kita. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Ya, baik mereka itu yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup, itu doa kita. Dan secara lebih khusus lagi ketika orang itu kita hantarkan ke kuburan, masuk ke dalam kuburan kita doakan, kita mohonkan ampunan. Semakin banyak kita memohon demikian, maka itu akan dikumpulkan sebagai pahala. Ketika kita menolong sahabat kita, peduli pada sahabat kita, banyak mendoakan mereka, maka Allah juga akan menolong kita. Jadi ini pentingnya menegakkan sunnah ini. Jadi bukan semata-mata karena ini adalah sesuatu, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan semata-mata ini adalah merupakan sunnatul Mustafa alaihi salatu wassalam, tetapi karena ini juga merupakan kepentingan kita bersama. Semakin banyak kita mendoakan saudara-saudara kita untuk mendapatkan keteguhan dan ampunan, Allah juga akan memberikan kepada kita kesempatan untuk dipertahankan iman dan keteguhan kita ketika kita ditanya oleh mungkar dan nakir. Di dunia dan di akhirat adalah ketika kita indal hisab, ya, ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga diteguhkan dengan kalimat tauhid yang kita pertahankan dalam hidup di dunia. Jadi di dunia ada dua, saat kita hidup di alam fana dan saat kita hidup di alam kubur. Sementara di akhirat kita juga akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diteguhkan kalimat tauhid itu dalam diri kita. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, sementara orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak mau menegakkan kalimat tauhid dalam hidupnya, orang-orang yang tidak peduli dengan imannya dalam hidupnya, maka Allah akan menyesatkan mereka. Menyesatkan bagaimana? Di dunia mereka sesat, saat mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya dia juga tersesat, dan saat ditanya oleh mungkar dan nakir dia juga tersesat. Dan ketika dihisab, yaumal hisab, dia juga tersesat. Wa yaf'allahu ma yasha, Allah berhak untuk melakukan apapun yang Allah kehendaki. Fa kayfa yuwaffaqu li husnil khatimah? Bagaimana mungkin seseorang itu diberikan taufik untuk mendapatkan husnul khatimah? Man aghfara Allah Subhanahu wa taala, sementara di dunia ini dia melalaikan Allah. Ya. Man aghfara Allah Subhanahu qalbahu an dzikri, sehingga dia tidak mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'a hawa, di dunia ini dia hanya memperturutkan hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, ya. Segala urusannya itu ya, recehan lah, yang enggak ada nilainya di dunia ini. Fabaidun man qalbuhu ba'idun min Allah. Maka sungguh sangat jauh, mustahil orang yang hatinya jauh dari Allah. Ghafirun anhu, lalai untuk berzikir kepada Allah. Muta'abidun lihawa, seolah-olah dia menyembah hawa nafsunya sendiri. Asirun lisyahawati, jadi tawanan syahwatnya. Di dunia ini dia kayak gitu, enggak ingat Allah, jadi tawanan syahwat. Walisanuhu yabisun an dzikri, lidahnya itu kering untuk berzikir kepada Allah. Susah sekali berzikir kepada Allah. Wajawarihu mu'attalatun an ta'ati, anggota tubuhnya itu seolah-olah lumpuh kalau untuk melakukan kebajikan. Mustaghilatun bi maksiat, tapi kalau untuk melakukan maksiat, wih semangat ya. Segala energi yang ada dalam dirinya bisa dikeluarkan. Ba'idun an hadza ayuwaffaq lil husnil khatimah. Maka orang seperti ini akan sangat jauh ya, nyaris mustahil akan diberikan kesempatan untuk mengalami yang namanya husnul khatimah. Ya sekali lagi, illa man rahimah rabbu, kecuali orang yang dirahmati Allah, dan itu ada sesuatu yang tersembunyi dalam hatinya yang kita enggak tahu. Ya, dia mungkin melakukan satu amal kebajikan luar biasa di masa hidupnya yang itu disimpan oleh Allah untuk hari kebaikan, yaitu pada saat dia meninggal dunia. Ya, mungkin dia menyembunyikan iman di dalam hatinya, ya. Taubat di dalam hatinya yang selalu gagal dia aplikasikan dalam kehidupan nyata, tetapi hatinya bersih. Pandangannya terhadap orang-orang saleh itu baik, dia selalu mendoakan orang-orang yang saleh. Dia selalu membenci kemaksiatan, dia selalu membenci kejahatan. Ya, tetapi dia belum terhidayahi di masa hidupnya. Allah menyimpan itu untuk akhir hidupnya. Jadi Allah itu enggak akan menzalimi hambanya. Wa alaysa Allahu bizzalaminil 'abid. Enggak mungkin orang yang memang jelek luar dalamnya, lahir batinnya. Ya, kemudian di akhir hidupnya dia dimasukkan ke dalam surga, diberikan husnul khatimah, tidak. Semua itu tentunya dengan apa yang ada di dalam hati manusia juga. Ya. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu. Allah akan memberikan hidayah menuju jalan yang lurus ya, manittaba'a ridwanahu. Orang yang selalu mencari keridhaan Allah. Mungkin dia banyak gagal di dunia, tapi sebenarnya dia mencari keridhaan Allah. Suburas salam, dia akan ditunjukkan jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minas zulumati ila nur, dikeluarkan dia dari kegelapan menuju terang, jalan yang terang benderang. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan kemudian ditunjukkan dia jalan yang lurus. Mungkin itu terjadi di akhir hidup. Kita enggak ada yang tahu. Jadi kita kembali kepada pembahasan. Wa laqad qata'a khauful khatimah zuhural muttaqin. Coba perhatikan di sini. Orang-orang yang bertakwa itu seolah-olah patah tulang punggungnya karena saking takutnya mereka dengan yang namanya su'ul khatimah. Jadi orang yang beriman itu pasti takut. Jadi orang yang seolah menyombongkan diri, ya saya enggak takut dengan su'ul khatimah, ya saya yakin Allah akan menyelamatkan saya, berarti tipis iman yang ada di dalam hatinya, atau bahkan tidak ada sama sekali. Orang yang beriman selalu takut. Makanya saya sering sampaikan ya, tiga pondasi rasa takut kepada Allah. Kalau orang ini punya tiga ini, berarti dia takut. Kalau enggak, ya. Yang pertama, ta'zimu sya'airillah, ya, mengagungkan, memuliakan Allah dengan asma dan sifatnya, dengan segala ajaran-ajarannya. Kalau kita enggak punya penghormatan kepada Allah, kita enggak takut, ya. Yang kedua, khasyatut tafrid, takut ibadah kita itu kurang, selalu takut kurang. Yang terakhir, al khasyatu min su'il khatimah, takut terhadap su'ul khatimah. Ini kita harus punya tiga ini, baru kita dikatakan orang yang takut sama Allah. Ya. Jadi kita kembali kepada pembahasan, orang-orang yang bertakwa itu nyaris punggungnya itu putus gara-gara takut mereka kepada su'ul khatimah. Wa kana al-musii'ina adh-dhalimina qad akhadhu tawqi'an bil aman. Tapi orang-orang yang ahli maksiat banyak yang seolah-olah sudah menulis perjanjian dengan Allah bahwa mereka akan selamat. Ya. Saking nyantainya mereka menghadapi kehidupan ini, enggak takut sama sekali dengan perbuatan dosa, ya, apapun mereka lakukan. Seolah-olah mereka sudah membuat perjanjian aman dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah, summal iyad billah. Ini ada sindirannya dari Allah dalam surat Al-Qalam 39 dan 40. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah? Apakah kalian sudah memiliki perjanjian yang ditandatangani di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian akan aman? Jadi aiman di sini jadi apa? Yamin ya. Apakah kalian punya perjanjian yang ditandatangani di hadapan Allah bahwa kalian akan selamat? sepanjang hidup kalian sampai hari kiamat ini, ya, ini pokoknya ujung-ujungnya kalian pasti akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Apa ada perjanjian kayak gitu? Sehingga kalian begitu tenang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kira-kira demikian. Innalakum lama tahkumun. Ya, sungguh tidak pantas kalian itu berbuat seperti yang kalian lakukan ini. Karena yang kalian lakukan ini menunjukkan seolah-olah kalian yang menentukan akhir hidup kalian bukan Allah. Salhum ayyuhum bidzalika zaim. Tanyakan kepada mereka, siapa di antara mereka yang bisa menjamin? Makanya di dalam Islam itu tidak ada orang yang kalau ditanya, kamu yakin masuk surga? Saya yakin, itu enggak ada. Kamu yakin husnul khotimah? Saya yakin, tidak ada. Karena Islam menganjurkan kepada kita untuk bersikap tawadu, rendah hati. Ya, raja berharap jelas. Ya. Raghaba wa rahaba. Takut terhadap neraka jelas. Berharap surga? Iya. Tetapi tidak boleh di antara kita mengatakan saya yakin husnul khotimah, saya yakin masuk surga. Itu tidak boleh dimiliki oleh seorang mukmin. Ya, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tanda tangan itu. Sedangkan para sahabat yang sudah dapat jaminan langsung dari mulut Nabi saja, seolah-olah mereka lupa kok. Ya, al-asyara al-mubasyarun bil jannah, 10 orang sahabat yang namanya disebutkan dalam satu hadis. Ya, jadi yang dijamin oleh Nabi masuk surga itu bukan cuma 10 ya, tapi 10 ini yang digabungkan dalam satu hadis. Ya, itu bunyinya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, itu dalam satu hadis ada 10 orang. Ya, disebutkan sekaligus. Dan yang dijanjikan masuk surga di luar yang 10 banyak, ada Muawiyah bin Abi Sufyan ya, yang didoakan Nabi masuk surga, ada banyak lagi ya. Cerita-cerita tentang Nabi menjanjikan masuk surga, bahkan melihat ada seseorang yang ketika berjihad itu bidadari sudah menunggu dia untuk menyambut kematian dia. Itu kan banyak disebut oleh Nabi, dan mereka itu tidak masuk dalam yang 10 ini. Kemudian juga Ashabu Badr, ya, orang-orang yang ikut perang Badar ya, itu sudah dijamin diampuni dosa-dosa mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan sesudah itu sudah akan diampuni oleh Allah. Nah, begitu juga Ashabu Bayat Ridwan, mereka yang ikut berbayat di bawah pohon Ridwan, itu juga sudah diampuni oleh Allah. Nah, artinya banyak sahabat yang sudah diampuni, dan jelas itu nas-nasnya. Mereka juga mendengar semua itu. Bahkan ada yang langsung di samping Nabi, ya. Ketika Nabi sedang bersama Umar dan Utsman, ya, beliau mengatakan kepada Gunung Uhud, beliau waktu itu sedang berada di Gunung Uhud bertiga. Tiba-tiba Gunung Uhud seperti mau gempa gitu, bergetar. Uskun Uhud, ya, dia melawahi Gunung Uhud. Fa inna alaika nabiyyan, sesungguhnya di atas kamu ini ada seorang nabi, wa syahidain, dan dua orang yang akan mati syahid. Nah, jadi Umar bin Khattab dengan Utsman emang sudah dijamin akan masuk surga, akan wafat sebagai syahid. Mereka berdua dengar dong, ya, apa yang diucapkan oleh Nabi, dan tahu dong. Tetapi ternyata keduanya takut gitu. Utsman bin Affan menangis di akhir hidupnya. Ya. Umar bin Khattab juga menangis di akhir hidupnya. Ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi orang-orang yang beriman itu tidak boleh sama sekali menyatakan saya yakin atau mengatakan saya enggak takut sama husnul khotimah. Wal iyadz billah, summal iyadz billah. Di dalam sebuah syair dikatakan, ya aminan ma'akubhil fi'li minhu. Wahai orang yang merasa aman padahal dia banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Hal ataka tawqi'u amnin anta tamliku. Apakah kamu memiliki perjanjian aman yang telah kamu tanda tangani bersama Rabbmu dalam kehidupan? Artinya selama di dunia ini apa sudah ada tanda tangan kamu atas sebuah perjanjian bahwa kamu pasti mati dalam keadaan husnul khotimah? Jama'ta syai'aini, kamu telah mengumpulkan dua hal yang menyesatkan ya. Amnan wa tiba'a hawa. Merasa aman dan mengikuti hawa nafsu. Ini dua-duanya perbuatan jelek. Al-amnu min makrirah, merasa aman dari azab Allah itu dosa besar. Memperturutkan hawa nafsu, dosa besar juga. Jadi kalian mengumpulkan dua dosa sekaligus. Merasa aman dari azab Allah, dosa. Memperturutkan hawa nafsu, dosa juga. Al-hadha wa ihdahuma fil mar'i tuhliku. Padahal satu saja dimiliki orang, satu aja. Itu sudah akan membinasakan dia. Orang yang memperturutkan hawa nafsu, itu saja sudah akan binasa. Atau orang yang selalu merasa aman, sombong dia, merasa aman, bahwa dia pasti akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini juga akan binasa. Bagaimana orang yang mengumpulkan dua-duanya? Sudah merasa aman, jadi budak hawa nafsunya. Ya. Wal muhsinuna ala darbil makhafi qad saru. Orang-orang yang bertakwa itu berjalan, ya, di dalam perjalanan hidup yang penuh dengan ketakutan, dalam tanda petik ya. Ketakutan ini bukan ketakutan yang negatif ya, bukannya takut melulu melihat orang, melihat segala sesuatu, bukan. Takutannya kepada Allah, ya. Berada dalam ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika darbun lasta tasluquhu, dan itu bukan jalan yang engkau lalui dalam hidupmu. Farata fi zar'i waqtal badri min safah. Selama dalam hidup ini kalian menanam tanaman saja malas. Asal-asal menanam tanaman, menanam bibit dalam kehidupan kalian. Min safahin, karena kalian bodoh, karena kalian enggak ngerti. Fakaifa inda hasadin nasi tudriku. Bagaimana ketika hari panen kalian berharap akan dapat hasil yang banyak. Nanam aja malas, mau dapat hasil banyak. Hadza wa a'jabu syai'in fika zuhduka. Yang paling aneh pada dirimu itu kamu kok begitu malas fidaril baqa' mengejar dunia, mengejar kehidupan yang penuh dengan kekekalan. Bi aisin saufa tatruku, hanya untuk mengejar dunia yang pasti akan kamu tinggalkan. Kan bodoh sekali ya orang yang enggak mau sama sekali berusaha, tidak kelihatan gairahnya untuk mengejar alam keabadian ya, tapi justru dia terpengaruh kehidupan yang pasti akan dia tinggalkan. Manis safihu idzan. Sekarang orang yang bodoh itu yang mana antara dua ini? Ya. Anta amil maghbun fil bay'. Orang yang rugi dalam dagang, itu masalah dunia ya, rugi dalam dagang atau rugi dalam kehidupan dunia sehingga mendapatkan siksa di hari akhir nanti. Ya. Mana di antara yang kedua itu yang lebih bodoh? Tentunya orang yang rugi dalam kehidupannya. Nah, karena dikatakan di sini, ya, maghbunun fil bay'i ghubnan saufa yudriku. Karena orang yang rugi dalam dagang akhirnya dia akan tahu. Dan dengan itu dia masih bisa memperbaiki diri. Kalaupun tetap rugi, hanya rugi duniawi kan? Ya. Tetapi orang yang rugi dalam kehidupan di dunia ini gagal mendapatkan yang terbaik untuk kehidupan akhirat nanti. Maka inilah orang yang sesungguhnya yang mendapatkan kerugian dalam jual beli kehidupan dunia. Ya, karena Allah sudah membeli harta kita, nyawa kita untuk diganti dengan surga, tapi kita enggak mau. Kita mau mengejar dunia yang hukumnya hanya sementara, yang nanti akan kita tinggalkan ya di alam fana menuju alam keabadian ya di kehidupan sana. Kita akan menjadi orang-orang yang merugi dan merana ya. Orang yang hidup dengan sengsara baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada ahli-ahli surga. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akhir penjelasan dari bab yang lalu yang kita lanjutkan. Kita masuk kepada poin selanjutnya, akibat dosa yang ke-49. Ini garis besarnya juga sudah disampaikan, tapi penulis memasukkan ini dengan sudut pandang yang berbeda. Ya, dengan tambahan sudut pandang yang akan melengkapi pembahasannya. Al-ma'asi tu'mil qalba wa tud'ifu basyaratahu. Yang namanya maksiat itu kan dapat membutakan hati, melemahkan mata batin. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka dikatakan oleh Syekh, wa min uqubatiha, di antara hukuman atau akibat perbuatan dosa adalah annaha tu'mil qalba, dapat mematikan hati, membutakan hati, maaf, membutakan hati. Fa in lam tu'mihi, kalau tidak sampai buta sama sekali, ada afat basiratahu, paling tidak mata batin seseorang itu menjadi lemah. Walabud, dan itu pasti, karena maksiat itu pasti terjadi. Wa qad taqaddama bayanu annaha tud'ifu walabud, ya. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa maksiat bisa melemahkan atau bahkan membutakan hati sama sekali. Fa idza amiya al-qalbu, nah kalau hati itu sudah lemah, wa dha'ifa atau buta sama sekali, fatahu min ma'rifatil huda, kita sudah jelaskan orang itu enggak mampu lagi mengenal petunjuk. Ya. Fatahu min ma'rifatil huda wa quwwatihi ala tanfirihi fi nafsi. Atau mungkin dia bisa mengenal petunjuk tapi tidak mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan. Ya, jadi kalau orang yang buta mata hatinya atau lemah mata hatinya, dia nggak akan mampu mengenal kebenaran, ya, dan nggak mampu mengaplikasikannya atau mengenal kebenaran tapi nggak mampu mengaplikasikannya. Wafiy kairihi bihasabu da'fi basirati wa quwwati, itu bergantung pada seberapa tingkat kelemahan pada hati ya dan kelemahan pada mata batinnya. Semakin lemah semakin dia nggak mampu mengenal kebenaran atau nggak mampu untuk mengamalkan kebenaran. Fa innal kamala al-insani, karena kesempurnaan kita sebagai manusia. Ya. Madaruhu ala sayain, itu terbentuk pada dua hal saja. Ma'rifatul haqqi minal batil, mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang hak, mana yang batil. Ini yang pertama. Yang kedua, wa itharuhu alaihi, mendahulukan yang hak daripada yang batil. Jadi, kalau orang itu sempurna dalam kemanusiaannya, akan terbuka pandangan matanya, terbuka hatinya, sehingga dia mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu pertama. Dan yang kedua, dia diberikan kemampuan untuk meninggalkan yang batil dan melaksanakan yang hak atau yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan beri kami kemampuan melakukannya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan bahwa itu adalah kebatilan, warzuqna ijtinaba, dan berikan kami kemampuan untuk meninggalkannya. Nah, konsepnya kan itu dua saja. Tahu mana yang hak, mana yang batil, dan akhirnya mengenal mana yang hak, mana yang batil, kemudian diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan yang hak dan meninggalkan yang batil. Nah, itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tafawatat manazilul khalqi indallah fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat, kenapa orang-orang berbeda martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Illa biqadrin, itu semata-mata karena kadar tafawuti manazilihim fi hadzain al-amrayn. Karena masing-masing di antara manusia itu punya derajat yang berbeda-beda dalam mengamalkan dua hal tadi. Mengenal kebenaran, kemudian yang kedua mengaplikasikannya. Ya, jadi perbedaan derajat kita di hadapan Allah ya dalam dua hal tadi. Semakin banyak ilmunya, semakin tinggi derajat, kan gitu ya. Semakin bisa mengamalkannya, semakin tinggi derajat. Ya, semakin sedikit ilmunya, semakin tinggi, semakin rendah derajat. Semakin enggak bisa mengamalkan, semakin rendah derajat. Ya. Tapi kalau orang yang semakin ada orang dimisalkan misalnya semakin tinggi ilmunya tapi makin tidak mampu mengamalkannya, itu berarti dia dihinakan dengan cara diangkat kemudian dibanting, kira-kira seperti itu. Diangkat dengan ilmu kemudian dibanting karena dia enggak mampu mengamalkannya. Dan itu sangat perih sekali ya. Itu bisa jadi jatuhnya itu lebih menyakitkan daripada orang yang jatuh karena tidak punya ilmu. Maka kita kembali kepada pembahasan وَهُمَا اللَّذَانِ أَفْلُنَ اللَّهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَلَىٰ أَنْبِيَهِ بِهِمَا. Dua kelebihan itulah yang dijadikan kelebihan yang dipuji Allah pada diri para nabi dan para rasul. وَذْكُرْ عِبَادَنَا, ingatlah kalian akan kisah hamba-hamba kami yang saleh, Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub, diantaranya adalah Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. أُولِ الْأَيْدِ وَالْأَبْصَرِ, mereka memiliki dua hal. Al-aidi, kemampuan mengaplikasikan kebenaran. Wal-absar, dan mata batin yang mampu mengenal kebenaran. Nah, jadi mereka memiliki absar, mereka termasuk ulul absar, dan mereka juga termasuk ahlul a'mal, orang yang mampu mengamalkan apa yang mereka tahu. Wal aidi al qawiyyu fit tanfidzil haqq, dikatakan memiliki al aidi, dia itu kuat dan mampu menegakkan kebenaran. Wal absar al basair fid din, yang maksud dengan absar al basair fid din, ilmu tentang agama. Wa mereka mampu mengenal dan mempelajari ilmu tentang agama. Fa wasafahum bikamali idrakil haqqi wa kamali tanfidhi. Ya, Allah menyempurnakan para nabi itu dengan apa? Dengan kemampuan mereka mengenal kebenaran secara sempurna dan kemampuan mengamalkan kebenaran-kebenaran itu juga secara sempurna. Wa qasama an-nasu fi hadzal maqam arba'at aqsam. Maka manusia itu dibagi menjadi empat. Yang pertama yang disebutkan tadi, ya. Yang mampu mengenal kebenaran sebaik-baiknya dan mengamalkan kebenaran dengan tidak kalah baiknya. Itu orang yang golongan pertama, paling tinggi. Fahaulai ashraful aqsam minal khalqi. Orang-orang itu adalah golongan yang paling mulia di antara ciptaan Allah. Wa akramuha Allah, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal qismu tsani, yang kedua, aksu dzalik. Aksu haula, kebalikannya 100%, 180 derajat. Apa itu? Man la basirata lahum fid din, buta ilmu agama, wala quwwata ala tanfidzil haq, enggak mampu juga ngamalkan agama. Ya, sudah malas ibadah, ahli maksiat, ilmu enggak punya, segala keburukan ada pada mereka. Wahum aktsaru hadzal khalq. Dan sayang sekali bahwa itu adalah mayoritas daripada umat manusia. Makanya Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian memperturutkan sebagian besar manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya. Ya, kita bisa mengumpulkan orang untuk sebuah pengajian dalam jumlah yang banyak, tapi tetap saja ahlu maksiat akan bisa mengumpulkan orang jauh lebih banyak daripada itu. Kalau orang-orang ahli kebaikan kumpul, belum tentu semuanya ikhlas. Ya. Belum tentu semuanya ikhlas. Tapi orang-orang ya, yang berkumpul untuk menyuarakan kebatilan, kalau ada pertunjukan-pertunjukan maksiat yang dihadir begitu banyak orang, ya, mereka ini semuanya ikhlas. Ikhlas berbuat maksiat. Sementara yang berkumpul bersama orang-orang yang beriman, seberapa banyak pun, ya, hanya sedikit di antara mereka yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, artinya apa? Itu ti aktsar man fil ardi. Kalau kalian ikuti sebagian besar orang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Wa ma yu'minu aktsarun nas illa wa hum musyrikun. Digambarkan di dalam Al-Qur'an, kebanyakan manusia yang beriman itu mencampurkan dengan kemusyrikan. Jadi yang betul-betul terus betul-betul menjaga tauhid itu jumlahnya sedikit, itu sudah gambaran Al-Qur'an. Ya. Tidak bisa ditambil. Makanya Umar bin Khattab selalu berdoa, ya, suatu saat didengar oleh seseorang ketika beliau berdoa di depan Ka'bah. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang sedikit. Ketika ditanya, "Wa mal qalil?" Apa yang dimaksud dengan yang qalil di sini? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, beliau menjawab, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qalilum min ibadiyash syakur." Hanya sedikit di antara hamba-Ku yang bersyukur. Kata sedikit jelas, ya, hanya sedikit. Begitu juga orang yang bertahan dalam kebenaran di akhir zaman kan begitu. Wala tazalu ta'ifatun, akan tetap ada segolongan kecil di antara umat-Ku yang akan bertahan dalam kebenaran di akhir-akhir zaman. La yadurruhum man khazalahum wa la man adzahum. Mereka enggak akan bisa dicelakai oleh siapapun di antara umat manusia ini. Ya, wa la man adzahum, meskipun mereka disiksa. Hatta ya'ti amrullahum zahirun, ketika datang urusan Allah, mereka tetap berada dalam kebenaran. Jadi kita kembali kepada pembahasan, kebanyakan manusia ini pada tipe yang pertama, ya. Banyak berbuat maksiat, ilmu juga sedikit. Wa hum aktsaru hadzal khalq. Alladzina ra'aitahum qadzal uyun. Yang kita melihat mereka itu banyak tapi seperti kotoran yang ada di mata. Wa humal arwah, ya. Bagi jiwa ini mereka itu seperti demam. Demam itu kan kalau sudah datang itu seluruh badan ikut kena. Ya, begitulah mereka itu, saking banyaknya mereka dengan segala keburukan yang mereka lakukan. Ya, mereka itu seperti kotoran di mata. Kecil-kecil di mata itu banyak, ya. Kemudian humal arwah, mereka seperti demam bagi jiwa kita. Wasuk mul qulub, mereka itu seperti sumber penyakit hati. Yudayyiquna diyar, bahasa kasarnya mereka cuma menung-nungin saja bumi ini, ya. Wa yughluna al-as'ar, mereka yang membuat semua harga-harga jadi mahal, kira-kira seperti itu. Wa la yastafadu bi suhbatihim, kalau kita berteman dengan mereka enggak ada manfaat kecuali ar wa sanar. Al-ar wa sanar itu aib aja dapatnya. Ar itu kan aib yang ditutup-tutupin, ya. Aib yang ditutup-tutupin kalau kelihatan itu orang enggak senang, itu namanya ar. Makanya dari situ keluar kata aurat. Aurat itu sesuatu yang harus ditutupin. Kalau sanar itu perbuatan jelek yang bisa kelihatan oleh banyak orang, itu namanya sanar. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang ahli maksiat itu, yang kita dapat cuma ar dan sanar saja. Aib dan maksiat saja. Aib dan kehinaan saja. Ini golongan yang kedua. Jadi yang pertama tadi, yang punya ilmu, mampu memahami ilmu dan mengamalkan kebenaran. Yang kedua kebalikannya. Dan yang ketiga, ala qismu salis man lahu basiratun bil haqqi wa ma'rifatun bihi. Orang yang mengenal kebenaran, dianugerahi oleh Allah ilmu. Lakinnahu dha'if, tapi dia lemah. La quwwata lahu ala tanfiri, enggak mampu mengamalkan ilmunya. Wala da'wa ilahi, apalagi mendakwahkannya. Wa hadha halul mu'min adh-dha'if, ini adalah kondisi seorang mukmin yang lemah. Lemah dengan kemaksiatan. Wal mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min. Seorang mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai, lebih Allah sukai. Ya, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Artinya bahwa golongan ketiga ini orang-orang yang mungkin dianugerahi ilmu tapi belum mampu mengamalkan, atau baru mampu mengamalkan sebagiannya saja. Ya, banyak meninggalkan apa yang mereka ketahui. Inilah realitas dari ahli maksiat yang mereka itu punya ilmu. Ya, untung-untung kalau seandainya mereka menyadari kemaksiatan mereka. Takutnya kalau ilmu tetap ditambah, maksiat ditambah terus, akhir-akhirnya mereka melegalitas maksiat dengan ilmu mereka. Ini yang bahaya. Nah, makanya hati-hati, ya. Golongan ketiga ini bisa menjadi lebih jahat dari golongan kedua. Ya, seperti sudah kita gambarkan, ya, bagaimana ahli maksiat nanti ya, yang menyuruh melakukan amar ma'ruf di dunia, tapi mereka melanggar semua yang mereka ucapkan, akhirnya mereka di neraka itu ditempatkan di tempat yang paling jelek. Ya, ya tentunya di neraka orang-orang yang beriman ya. Di neraka orang-orang yang beriman. Dia mereka jadi tontonan, ahli maksiat semuanya. Ya, kalau kami sih emang dulu duduk di pinggir jalan minum-minum, kamu sudah ngingatin kami. Ya, dulu kamu sering ngajak kami ke masjid, ngajak kami ke sini, ke situ, melakukan ini, melakukan itu, kan kamu sendiri yang ngajak. Kenapa malah kamu yang diazab lebih besar lagi? Ya, karena dulu saya emang nyuruh kalian meninggalkan keburukan, tapi saya sendiri melakukannya diam-diam. Ya, saya nyuruh kamu buat kebaikan, tapi saya gak pernah ngamalkan kebaikan itu sama sekali. Akhirnya itulah yang didapat oleh mereka. Jadi golongan ketiga ini bisa lebih buruk dari golongan yang kedua. Yang keempat, man lahu quwwatun wa himmatun wa azimah. Orang yang semangatnya luar biasa. Energi kebaikan dalam dirinya luar biasa. Lakinahu dha'ifil basirah fid-din. Tapi dia tidak memiliki ilmu agama. Ya, pengetahuan tentang agamanya masih terhijab sehingga dia tidak mampu memahami agama secara benar. Wala yakadu yumayyizu baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Mereka bahkan tidak bisa membedakan mana wali-wali Allah dan mana wali-wali setan. Ini bahayanya. Kalau orang yang tidak tahu ilmu, enggak bisa membedakan wali Allah dengan wali setan. Ya, sekedar orang bisa menunjukkan seolah-olah itu karamah, wah ini wali Allah. Tidak bisa membedakan karena enggak punya ilmu. Kalau orang memiliki ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia akan paham apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Idza ra'aita rajulan yamshi 'ala al-ma'i aw yatiru fil hawa'i fala ta'jabu minhum, ya. Dalam riwayat yang lain, fala tusaddiquhum. Kalau kalian melihat orang berjalan di atas air atau terbang di udara, ya, jangan kalian terpana karenanya. Dalam satu riwayat dikatakan fala tusaddiquhum, jangan percayai itu sebagai karamah. Ya. Hatta ta'ridu al-kitab was-sunnah, sampai kalian perhatikan betul amalan mereka sesuai dengan timbangan kitabullah dan sunnah Nabi. Nah, jadi Al-Imam Asy-Syafi'i itu orang yang ulama yang paling ketat dalam memperlakukan hal ini, ya. Beliau ulama yang paling hati-hati dalam menetapkan seorang itu bisa kemungkinan menjadi wali-wali Allah atau bukan, gitu loh. Jadi enggak terpukau dengan apa yang ditunjukkan oleh banyak orang. Dia ahli ibadah loh, tiap hari sholat malam segala macam baca Quran. Ternyata beribadah dengan cara salah, ya, banyak melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Ini yang menyebabkan yang muncul pada dirinya bukan karomah, ya, bisa yang muncul dalam dirinya justru istidraj. Nah, karena orang yang mengamalkan kebatilan apapun bentuknya, ya, maksiatkah atau kebid'ahkan, kemusyrikankah, ya, ada orang sholat tapi musyrik, bisa banyak sholatnya tapi musyrik. Dia menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya yang dia dapatkan itu justru istidraj bukan karomah. Jadi ini yang mengkhawatirkan. Orang yang semangat ibadah tapi tanpa ilmu. Ya, ini sangat membahayakan. Semoga kita dijauhkan dari itu. Dia tidak bisa membedakan antara wali Allah dengan wali syaitan. Bal yahsabu kulla sauda tamrah. Seolah-olah dia yang asal yang hitam itu pasti kurma. Asal yang hitam itu pasti arang. Ya. Asal yang kuning itu pasti emas. Itu orang yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dengan keburukan. Wa kullu bayadha syahma. Pokoknya segala yang putih itu pasti lemak. Wa yahsubul warama syahman. Ya. Bahkan kalau melihat ada kulit yang bengkak itu dianggap itu lemak. Wa dawa nafis suman. Kalau melihat obat dianggap itu racun. Melihat racun dianggap itu obat. Kira-kira seperti itulah. Ya. Orang-orang yang punya semangat untuk ibadah, rajin untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak mau menuntut ilmu. Atau tidak terbuka hatinya untuk menuntut ilmu yang benar. Akhirnya dia tidak mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Yang benar dengan yang salah. Nah, sebenarnya golongan yang keempat ini bisa dibagi menjadi dua. Mereka yang betul-betul jahil, yang memang jahil, ya, karena yang namanya jahil itu kan adamul idrak bisyai. Seseorang tidak bisa mengetahui sesuatu, itu namanya jahil. Nah, tetapi ada yang lebih berat daripada ini. Tapi itu masuk dalam lingkaran orang-orang yang bodoh. Itu orang yang idrakus syai'i, ya, khilafa ma huwa alaih. Mengetahui sesuatu tapi malah kebalikan, gitu loh. Nah, jadi ini lebih bahaya. Mereka tetap digolongkan pada juhala, tapi dengan jubah ulama, ini bahaya. Jadi mereka belajar banyak ilmu, mereka mempelajari banyak ilmu, tapi ilmu-ilmu yang salah. Yang membolak-balikkan antara sunnah dengan bid'ah, antara syirik dengan tauhid, kira-kira seperti itu. Kitab yang dibanyak banyak, hafalan banyak itu. Mungkin Al-Quran pun hafal, hadis mungkin puluhan ribu dia hafal, bisa jadi seperti itu. Tetapi pemahaman dia salah. Ya, justru akhirnya dia memahami kebenaran sebagai kebalikan. Sesuatu yang dianggap benar, lalu didakwakan ternyata kebatilan. Ya, sesuatu yang dia perintahkan orang, jauhkan ini, itu justru kebenaran. Nah, ini yang disebut dengan jahlun murakkab. Ya, jahlun murakkab itu kejahilan ganda, gitu. Kebodohan ganda, kebodohan rangkap. Ya, multiply, ya, jahal, multiply kebodohan. Nah, jadi sekali lagi, ini masuk dalam golongan keempat, meskipun bukan karena mereka enggak tahu, tapi mereka tahu secara salah. Ya, tahu secara salah. Dan itu bisa jauh lebih berbahaya daripada orang yang betul-betul enggak tahu. Orang yang enggak tahu ini kadang-kadang karena dia enggak tahu saja, begitu dia diberitahu yang benar, dia balik. Oh, salah toh. Ini maksiat toh. Ini dosa toh. Ini enggak boleh toh. Ini haram toh. Dia kembali. Tapi kalau orang pahamnya salah, dikatakan ini enggak boleh, haram, enggak, halal. Ya. Nah, ini wajib loh, enggak wajib, itu cuma mubah. Ya. Jadi semua dibolak-balikkan kebenaran itu oleh ilmunya yang salah. Nah, ini yang lebih berbahaya. Ikhwas kafidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, walaisa min haula'i man yasluhu lil imam fid din, di antara ketiga golongan itu tidak ada seorang pun yang pantas untuk menjadi imam dalam agama ini. Wala huwa maudian wala huwa maudian laha, tidak ada yang pantas untuk menjadi pemimpin di antara umat Islam ini, siwa al-qismul awal, kecuali yang golongan pertama saja, ya. Sementara tiga golongan yang terakhir tidak. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ini dijelaskan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, kami ciptakan di antara mereka para pemimpin, يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, yang mereka memberikan petunjuk dengan agama kami, لَمَّا صَبَرُوا, ketika mereka itu menjadi orang-orang yang tabah, وَكَانُوا بِأَيَاتِنَا يُقِنُونَ, dan mereka memiliki ilmu yakin. Nah, jadi dua alat yang menyebabkan seseorang itu diangkat sebagai imam. Yang pertama, ilmu yakin. Jadi al-yakin di sini adalah a'la darajatil ilm. Yakin yang dimaksud di sini adalah ilmu pada fase yang tertinggi. Ya. Itu yang disebut dengan basirah dalam makna yang sesungguhnya. Ilmun wa yakin. Ya. Jadi orang-orang yang menjadi ilmu menjadi imam di antara kaum mukminin, pemimpin di antara kaum mukminin adalah orang-orang yang memiliki ilmu yakin dengan agama ini, dengan kebenaran agama ini. Mereka mengenal ajaran Quran, mengenal ajaran sunnah Rasulullah SAW, itu dengan keyakinan. Kemudian setelah itu mereka memiliki ketabahan di dalam mengamalkannya, ya, mengajarkannya dan mendakwahkannya. Mereka itulah a'immatun fiddin yang mengumpulkan dua sifat. Wa haula'i humul ladzina astafnahumullah subhanahu wa ta'ala min jumlatil khasirin. Mereka itulah yang diselamatkan oleh Allah dari kumpulan orang-orang yang merugi, ya. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu, sampai kepada akhir ayat. Itu orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. فَلَمْ يَكْتَفِ مِنْكُمْ بِمَعْرِفَةِ الْحَقِّ وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ حَتَّى يُوسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Mereka bahkan tidak merasa cukup hanya dengan mengenal kebenaran, kemudian melaksanakan kebenaran. Tapi juga mereka, يُوسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. وَيُوسِلُهُمْ إِلَيْهِ وَيُخُسُهُ, dan mendakwahkannya. Ya, jadi itulah orang-orang yang diselamatkan Allah dari kerugian, dan mereka itulah para pemimpin. Jadi paling tidak dua sifat itu, ya. Ya, sifat memiliki ilmu pada taraf yang yakin terhadap kebenaran, kemudian memiliki ketabahan dalam menjalankannya. Menjalankannya apa? Ya, mengamalkannya, kemudian mengajarkannya, dan kemudian mendakwahkannya. Kemudian Allah berfirman, ya. Faqala Allah Ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Wa idza kana man 'alaha ulai khasiran. Ya, kalau seandainya kita tegaskan di sini dari pemahaman yang sudah kita pahami tadi, bahwa orang-orang yang luput dari sifat-sifat tadi, maka dia orang yang rugi. Fama'lumun annal ma'asi wadzunub, dan harus diketahui bahwa maksiat dan dosa itu tu'miba suratal qalbi, dapat membuat hati itu buta. Fala yudrikul haqqa, maka dia enggak bisa memenuhi syarat pertama. Ya, untuk mengetahui kebenaran saja dia enggak mampu. Kama yambagi, sebagaimana layak dipahami. Mungkin dia tahu tapi salah memahami. Wa tad'afu quwwatuhu wa azimatuhu, dan jiwa apa menjadi lemah, falyasbiru alaih, dan enggak mampu mengamalkannya. sudah enggak mampu mempelajari kebenaran, mempelajari salah-salah, enggak mampu pula mengamalkan kebenaran. Bal qad yatawaradu 'alal qalbi hatta yanqis. Bahkan kadang-kadang bisa berbalik rupa, berbalik gagang 100%. Yanqisu idrakuhu kama yanqisu sayruhu. Ya, justru dia belajar secara terbalik. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak, seperti sudah saya sebutkan tadi. Seperti orang yang berjalan mundur terbalik ke belakang. Faidhikul batil haqqan wal haqqa batilan. Wal ma'rufa mungkaran wal mungkara ma'rufan. Antara ma'ruf dengan mungkar kebalik-balik. Jadi kalau dia melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, yang kejadian kebalikannya. Dia menganggap dirinya melakukan amal ma'ruf nahi mungkar ini. Justru yang dia larang, yang ma'ruf, yang dia ajak orang untuk melakukan itu kemungkaran. Ini bahaya sekali. Fayantakisu fisairihi, dia seperti orang yang berjalan ke belakang. Wayarji'u an safari ilallah wa daril akhirah, dia tidak berjalan menuju Allah, menuju kebahagiaan akhirat. Ila safari ila mustaqarri nufusil batilah, justru kembali kepada kumpulan orang-orang yang berjiwa batil. Allati radiyat bil hayati dunya, yang hanya bahagia dengan kehidupan dunia. Watma'annat biha, tenang dengan hidup di dunia saja. Wa ghafarat anillahi wa ayatihi, lengah untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya, wa taraqatil isti'dad liqa'ihi, sehingga akhirnya mereka tidak mampu menyiapkan persiapan yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saya lanjutkan sedikit. Ada poin penting yang akan disampaikan terkait dengan penjelasan tadi. Walau lam yakun fi quwwati dhunub illa hadhihi al-uqubah wa anha la kanat da'iyatan ila tarkiha wal bu'di anha wal muslim. Ini seperti sudah sering disampaikan. Jadi Ibnu Qayyim selalu mengulang-ulang kalau menjelaskan tentang salah satu akibat maksiat, kalau seandainya akibat maksiat cuma ini saja, itu saya sudah layak bagi seseorang untuk meninggalkan maksiat, apalagi ternyata akibatnya itu banyak. Nah, kemudian beliau menjelaskan begini. Wa hadha kama anna ta'ah tunawwiru qalba, kebalikannya. Ibadah dan ketaatan itu dapat mencerahkan wajah. Naddarallahu mura'an, Allah akan mencerahkan wajah seseorang. Ya, Allah akan menyinari wajah seseorang kalau seseorang itu berbuat kebaikan. Wa tajluhu wa tusaqqiluhu, bahkan Allah akan buat wajah itu menjadi kinclong, ya, tusaqqiluhu. Wa tuqawwihi wa tusabbituhu, akan Allah buat dia jiwanya itu menjadi kuat, teguh dalam kebenaran. Hatta yasira kal mir'atil masqurah, orang yang berbuat kebaikan itu seperti cermin yang jernih. Fi jala'iha wa safa'iha, kalau orang melihat sesuatu, apapun bisa dilihat. Fayamtali'u nuran, penuh dengan cahaya. Fa'idha dana syaitan, itu kalau setan berusaha mendekatinya, itu seperti orang yang melihat cahaya, matanya gak bisa melihat lagi. Ya, pernah melihat begitu ya, karena jalan ada cahaya mobil, wah, sampai kita gak bisa melihat. Itu kan bahaya ya. Jadi itulah yang dihadapi setan kalau berhadapan dengan orang-orang ahli ibadah dan ahli ilmu. Asabahu min nurhi ma usibu mustariqus sam. Mereka itu seperti jin yang mau menyolong berita dari langit. Itu kan ditimpuk sama Allah dengan bintang-bintang. Kira-kira seperti itulah orang-orang yang beriman kalau didekati oleh setan. Setan itu seperti jin-jin yang mencuri berita dari langit. Ya. Ma usibu mustariqus sam minasyuhub as-sawaqid. Fasyaitanu yafraqu min hadzal qalb ashadda min firaqiz dhi'bi min al-asad. Jadi artinya setan itu kalau ngelihat ini, ya, ngelihat orang-orang yang beriman ini seperti seekor serigala yang takut sama singa. Jadi artinya begini, mereka itu kan binatang buas nih, memangsa. Tapi ketemunya dengan binatang yang lebih ganas dari mereka. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi jagoan yang kalah kuat. Ya, kalau orang Jawa bilang kalah awu, ya. Ya, jadi dia kalah kekuatan, enggak mampu dia menghadapinya. Hatta inna sahibahu layasra'u syaitan, ya. Sampai ada orang yang beriman ahli ibadah itu yang membuat setan itu dalam tanda kutip kesurupan, ya. Fa yakhiru sari'an, dia langsung jatuh mengerang-ngerang gitu ya. Fatastami alaihi syaitan, lalu setan-setan yang lain ngelilingin dia. Fa yaqulu ba'dahu li ba'din, "Masa ini kenapa kamu kok kesurupan kayak gini?" Asal bahwa insya dia kesurupan manusia. Kesurupan apa namanya, cahaya manusia. Kesurupan cahaya manusia. Wabihi nazaratun minal ins. Ini gara-gara dia dilihatin sama orang ini ya. Atau gara-gara dia beradu pandang dengan orang, akhirnya dia kalah, dia kesurupan. Kira-kira gambarnya begitu. Kalau kita manusia ini kan takut kalau kesurupan setan. Ternyata setan tuh takut kalau kesurupan orang soleh. Ya. Dekat orang soleh, dia akan menggelepar-gelepar seperti orang kesurupan. Apa yastawi hadzal qalbu wa qalbun muzlim arja'uha? Ya, kemudian beliau masuk kepada pembahasan baru yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, bahwa orang yang hidup dengan ibadah dan ketaatan yang penuh cahaya ini enggak akan bisa disamakan dengan orang-orang yang hidupnya penuh dengan kegelapan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.